بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى mengatakan فلما استقر في المدينة بعد الحجرة أمره الله ببقية شرائع الإسلام. Maka tatkala Rasul alaihi salatu wassalam telah menetap di Madinah setelah hijrah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau akan syariat-syariat Islam yang lainnya. Minaz zakati wa siyami ramadana wa hajjil bayti wal jihadi wal amri bil ma'rufi wal nahyi anil munkari. Berupa zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah, berjihad, amar ma'ruf nahi munkar. Li'anna al-madinata sarat dara islamin. Karena sesungguhnya Madinah telah menjadi negeri Islam. وَهِيَ الْعَاصِمَةُ الْأُولَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan Madinah adalah ibu kota yang pertama bagi kaum muslimin. فَلِهَذَا أُمِرُوا بِهَذِهِ الْأُمُورِ. Karena inilah mereka kaum muslimin diperintahkan dengan perkara-perkara ini. لِأَنَّهُمْ يَتَمَكَّنُونَ حِينَ إِذٍ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. Karena sesungguhnya mereka kaum muslimin tatkala itu mampu untuk memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. وَهَذَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dan ini termasuk rahmah Allah Azza wa Jalla. أَنَّ أَجَلَّ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ أَنْ أَجَلَّ هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المدينة. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan kewajiban-kewajiban ini sampai Rasul alaihi salatu wassalam berhijrah ke Madinah. وَكَانَ أَصْلُ الزَّكَاةِ مَشْرُوعًا فِي مَكَّةَ. Dan asal zakat telah disyariatkan di Mekkah. Kama qala ta'ala fi suratil an'am wa hiya makkiyatun. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-an'am, dan surat tersebut adalah surat makkiyah, yaitu turun sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan berikanlah oleh kalian haknya, yaitu zakat, pada hari pemanenannya. Walakin ansiba'uha wa masarifuha wa tafasilu ahkamiha كل هذا صار في المدينة Akan tetapi nisab-nisab zakat, pihak-pihak yang berhak menerima zakat, serta perincian hukum-hukumnya, semua ini disyariatkan di Madinah, ditetapkan di Madinah. Wahakadha siyamu Ramadana syuri'a fis sanati tsaniyati minal hijrati. Dan demikian pula berpuasa di bulan Ramadan disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Wahakadha al-hajju syuri'a fis sanati tasi'ati awil ashirati minal hijrati. Dan demikian pula haji disyariatkan pada tahun ke-9 atau ke-10 dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa anzalallahu fihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia untuk Allah Azza wa Jalla haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu melakukan perjalanan menujunya. Fi surati Ali Imran wa hiya madaniyatun. Di dalam surat Ali Imran, dan surat tersebut madaniyah, diturunkan setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hakadha al-jihad umira bihi fil madinati. Dan demikian pula jihad diperintahkan di Madinah. Wa kana fi awwal al-amri yujahidu man jahadahu. Dan di awal pensyariatan jihad, Rasul alaihi salatu wassalam berjihad terhadap orang-orang yang berperang terhadap, yang memerangi beliau alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam berjihad terhadap orang-orang yang memerangi beliau alaihi salatu wassalam. Wa yakuffu amman kaffa anhu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam menahan diri, tidak memerangi orang-orang yang menahan diri, tidak memerangi beliau alaihi salatu wassalam. Thumma umira bi an yabda'ahum bil qitali. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam diperintah untuk memulai peperangan dengan mereka, yaitu orang-orang kafir. Wa an yujahid al kuffar, dan berjihad melawan orang-orang kafir. Wa in lam yabda'u, walaupun mereka orang-orang kafir tidak memulai untuk memerangi beliau alaihi salatu wassalam. Fayad'uhum ila Allahi wa yursiduhum ilaihi. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mendakwahi mereka menuju Allah azza wa jalla dan membimbing mereka menuju Allah azza wa jalla. Fa in ajabu wa illa qatalahum hatta yastajibu lil haqqi illa ahlal kitabi fa innahu yaqbalu minhumul jizyata. Maka apabila mereka memenuhi seruan Rasul alaihi salatu wassalam, mereka dilepaskan. Dan apabila tidak, maka Rasul alaihi salatu wassalam memerangi mereka hingga mereka memenuhi seruan untuk berpegang dengan kebenaran, kecuali Ahlul Kitab. Karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam menerima jizyah dari mereka. Wasannallahu fil majusi sunnata ahlil kitabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan terhadap orang-orang majusi ketetapan sebagaimana ketetapan bagi ahlul kitab. Imma islamun wa imma jizyatun. Mereka bisa memilih Islam atau jizyah. Kalau mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, maka mereka diwajibkan membayar jizyah kepada kaum muslimin. Wa amma baqiyatul kafarati imma islamun wa imma sayfu ma'al qudrati. Adapun orang-orang kafir yang lain, maka mereka diberi dua pilihan, masuk ke dalam Islam atau diperangi oleh kaum muslimin apabila kaum muslimin mampu untuk memerangi mereka. Dan terkait dengan memerangi orang-orang kafir, berjihad melawan orang-orang kafir, ini adalah perkara besar yang harus di bawah pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh dilakukan oleh individu-individu ataupun kelompok-kelompok tertentu ataupun organisasi-organisasi tertentu. وبعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه الله إليه بعد عشر سنين بعد عشر سنين من الهجرة. Dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini dengan keberadaan beliau alaihi salatu wassalam, dan Allah azza wa jal menyempurnakan kenikmatannya dengan keberadaan beliau alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau alaihi salatu wassalam kepadanya setelah 10 tahun dari hijrah beliau alaihi salatu wassalam, ba'dama ballagal balagal mubina, setelah beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan risalah ini dengan jelas. Wa akmalallahu bihiddina wa atamma bihin ni'mata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini dengan keberadaan beliau, dan menyempurnakan kenikmatan ini pula, menyempurnakan kenikmatan-kenikmatannya dengan keberadaan beliau pula alaihi salatu wassalam. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian kenikmatanku, dan aku ridha bagi kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Wa qala jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala berfirman, إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Sesungguhnya engkau akan meninggal, dan sesungguhnya mereka pun akan meninggal pula. Kemudian sungguh kalian pada hari kiamat akan berselisih di sisi Rabb kalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.